sinang bagawin ini supaya tahu nangka itu sifat makhluk ada perlu diharap Allah Ta'ala nang kawa alim bijaksana kuasa sugih pemurah pula. Nah jadi nang maongkosi Tuhan, nang menolong Tuhan, nang lainnya semunyaan panon ton supaya kawa membedakan ini Tuhan, ini penonton. Jadi kemana hati mesti ke Tuhan. Nang penonton ada lawan padadanya sami mohon. Falaisa yuhtaju ilal ba'dal ayami ila bayan. Maka tidaklah ia si sarahu tadi yuhtaju dihajatkan lagi sesudah jelasnya tadi kepada keterangan. Jadi kada perlu lagi dijelaskan masalah takwa tadi karena di Quran sudah jelas, di hadis jelas, dan di perkataan orang-orang soleh jelas. Wasiat kedua. Dhammal ladzi usika bihi wa uharriduka alaihi an tatakhallaqa birrahmatit tammah. Nah inilah asal-asal dorongan hati kita untuk membaca kitab ini. Ini nang cagar dibaca ini nang, ini nang penting. Karena kita ulang sedikit, mudah-mudahan jadi pahala. Syukur alhamdulillah bicara mengenal Allah mulai wujud kidam bako kitabnya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan selain dari mengenal Allah, mengenal pula akan Rasul, mengenal hari kiamat, mengenal malaikat, mengenal kitab-kitabnya, mengenal qada dan qadarnya, kemudian fikih sudah selesai juga. Di pengajian kita ini bukan hanya mengenal Allah sahaja dengan mengenal diri, bukan sekompletnya. Kemudian fikih mulai air mutlak sampai istinja, wudu dan sembahyang, puasa, zakat dan lain-lainnya sudah selesai. Kemudian lalu masalah nang dibaca di sini itu nang merusak akan ilmu nang dahulu tadi, merusak makrifat, merusak Islam, yaitu asbabur riddah. Nang menjadikan manusia keluar dari Islam dan iman yang disebut murtad sudah selesai dibacakan supaya kita jangan mengerjanya, jangan mengatakannya, jangan ada di hati kita. Sudah selesai. Lalu andai kata sudah selamat, kada murtad lagi, Islamnya sudah, imannya sudah murtad kada, napa lagi balik kepada apa nang dilarang Allah? Nah ini kepada takwa, yaitu dosa. Nah takut kepada Allah sudah mengaji tadi masalah ma'rifat. Nah meninggalkan dosa dasarnya takut dengan Allah. Mungkin kita tahu dosa apa? Sudah dibacakan dosa di mata sekian. Pertama ini 2, 3, 4, 5 sudah. Dosa di muntung, di telinga, dosa di kemaluan, dosa di tangan, dosa di batis, dosa di hati, dan dosa di seluruh badan. Kemudian pembagian dosa ada besar ada kecil. Nang besar 17 kada bisa kecuali taubat dengan syarat-syaratnya. Sisanya dosa kecil, tapi dosa kecil ini bisa menjadi dosa besar apabila 6 sebabnya. Di antaranya mengerjanya ketahuan kurang banyak. Nah itu. Kemudian setelah itu tadi lalu bahaya-bahaya dosa supaya menambah kita itu takut mengerja dosa. Bahayanya ada beberapa macam, di antaranya kada mau alim padahal gawian sekolah agama. beberapa tahun, bahkan bukan hanya di negeri kita, sampai ke luar-luar negeri mengaji beberapa tahun. Buliknya, ya Allah, bak ujung sasengot. Mbah Batuha, kada alim. Kenapa? Dosa. Belum selesai ditinggalkan. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asih. Ilmu itu cahaya dari Allah, tidak diberikannya kepada orang yang masih berdosa. Percuma kita siang malam membawa kitab, mengaji kayah guru, lamun dosa belum habis ditinggalkan. Kada mau paham juga, kada berhasil juga. Berapa ongkos banyaknya, apalagi ke luar negeri sekolah, berapa ongkos. Nang kula warga di sini mati, kita kada tahu, melawat kada, mitunya sebab jauh di dalam, jauh negaranya sekolah, sekali bulik kada berhasil. Lamun dosa tak sudah dijauhkan, biar mengaji di kampung aja kada kalah lawan orang yang mengaji di atas langit. Bejauh-jauh mengaji, dosa yang penting dijauhi. Di mana hendak menjauhi dosa, mun kada tahu di dosa, iya nang dibacakan sudahnya. Tapi kada terperhatikan juga. Nang sudah dibacakan itu kada terperhatikan. Macam apa? Itu pengtadi penonton, bukan pandukung. Di rumah tangga aja sudah puluhan kali dipadahkan. Jangan melihat aib seseorang, lihat kebaikannya aja. Sifat ampun maaf di rumah tangga dipakai. Maklumlah kita takarubut di rumah. Kadang-kadang si anu berjalan pinata laju, kadang-kadang si anu berpandar pinata nyaring. Lalu nang ini diampuni aja inya nang ka itu, dimaafi aja. Sorong yang kadang-kadang bisa juga bekantet di hadapan indungnya. Jadi saling maaf memaafkan, ampun maampunakan. Pahamlah. Paham kah? Nang dipandang itu adalah kebaikannya. Umpama orang mengantuti kita, jangan kita memandang kantutnya, karena kantutnya kada kada dilihati, itu angin. Nang kita lihati buritnya babulu, lalu kita tertawa karena bulunya itu ante. Artinya melihat yang bagusnya tak, jangan melihat yang bau kantutnya itu. Nah ini di rumah tangga kita aja lagi masih terjadi lagi percekcokan. Lamun percekcokan itu bahaya. Kalau nang mau untung akan cekcok. Burusur paham tak? Di rumah tangganya, apalagi orang nang bemadu takarubut di rumah, ya Allah, handak duduk nang bahadapan itu nah, nini bapander, nini bapander, nini mesam umah, ujar iblis, jangan kaitu, nyawa mesti mangut. Nang sikongnya pender iblis bilang, jangan kaitu, nyawa mesti mencereng. Jadi nang sikong mencereng, sikong merangut. Nang laki pang siup. Nang laki siup. Lamun nang laki teh siup, burungnya pang. Mati. Nah. Kemudian sesudah tahu berataan, lalu bah mendak aduan mengerja dosa nang itu bahayanya banyak benar. Unda hendak meninggalkannya, maka unda tak gawi sudah. Nang dibaca-baca itu semuanya ada di awak unda. Lalu di mana caranya? Ya taubat. Sudah dilajari cara taubatnya begini, begini, begini, sudah selesai. Kada ada lagi nang kasamaran tah. Mun handak, mun handak. Mun handak juga tapi syaratnya sebutin. Percaya dulu lawan nang dibacakan ini. Lamun hati sudah kada percaya lawan nang dibacakan ini, biarnya kaya mapa, pian kada mamapa. Sebab hati sudah terdahulu menolak, bahayanya kan di situ. Hati sudah kada cocok berdahulu di mapa. Kada mau masuknya. Lalu bertaubat, tuntung bertaubat. Bersih sama lawan kanak-kanak nang keluar di parut umat tapi batilanjang kada bagus pulang dilajari pulang pekerjaan-pekerjaan suruhan Allah nang wajib di hati wajib di anggota sudah selesai. Ini seperti orang berpakaian harum-harum bermake up bagus kada? Bagus. Tapi lamun bagus duduk di satu tempat kamar di situ kadada AC, kadada kipas angin, kadada pengharum, kada nyaman jua. Nah, maksudnya lamun sudah kaya itu matinya mati beriman, ya kah? Matinya mati beriman. Tapi kada dapat rahmat Allah, percuma. Nah, jadi sesudah nang taubat tadi mengerja suruh Allah lalu baik sangka kepada semunyaan makhluk lalu dapat tiket mati beriman. Mbah mati beriman tanpa rahmat kada senang. Bagaimana sesudah mati beriman rahmat pulang terus-terusan mencurah? Iya nang dibaca ini nah. Namunnya tuntung dibaca nang ini nah, ini tuntung dibaca. Ampihan kita di sekumpul ini kada apa-apa lagi sudah. Tinggal masing-masing memakai aja lagi. Artinya habis umur si Ija itu sudah tuntung tugas. Umpama batugas pantar ulun pegawai. Tsumma allazi usika bih wa uharriduka alaih an tatakhallaqa bir rahmatit tammah li khalqillahi ammah min adamiyyin wa ghairihi la siyamal muslimin. Wasiatku yang penting selain dari takwa tadi yaitu aku paksakan diriku dan dirimu supaya kita bersama-sama berakhlak dengan sifat maras kasihan yang sempurna bagi semua ciptaan Allah, baik manusia maupun yang lain. Semua ciptaan Allah hendaklah kita mencurahkan kepada mereka itu akan maras kasihan. Urang bahari nasi telah makan lalu bahamburan. Basur diangkat piringnya ada 2-3 biji. Diambil nasi itu 2-3 biji kur sumangat dimakan. Karena maras kasihan lawan ciptaan Allah. Urang bahari tak pulang rote gugur lalu takana lumpur lalu diambil dibasuh kur sumangat lalu dikaringakan dimakan mangasih sayangi ciptaan Allah. Kada lang limahnya gugur jajak langsung ya kenang nasi bahamburan tadi ambil tikarnya lalu ditapak-tapak di tanah kasihan nasi itu kasihan kasihan inya. Ujar nasi nasib unda kada jadi manusia. Ya ka unda ni manusia dilakuakan nyawa nang kaya ini niscaya unda sakurang-kurangnya celengan mata namun kada tamparan. Anggaplah makhluk Tuhan nang kada berroh sama lawan diri kita. Apabila kita kada menghormati inya seakan-akan kita itu kada menghormati diri sendiri. Nangaran bepandar bisa banar, burung tiung gin bisa bepandar, tapi sambil baheraha. lalu nang kaya mapa kena cara-cara mengasihinya. Jadi istilahnya kita ini sudah mengenal dan sudah dipadatkan bahwa kita asalnya kadada. Limbah kadada, kada kawa ya meminta, ya Allah ada akan ulun. Kada kawa meminta itu sebab urang nang meminta belum ada. Lalu diadakan Tuhan, jelas bahwa adanya kita adalah rahmat Allah. Nah, kalau adanya kita rahmat Allah, dari ujung sini sampai ke ujung kaki penuh dengan rahmat Allah. Arti penuh, tidak ada bercampur yang lain. Nah, jadi diumpamakan badan kita ini seperti lampu listrik. Pahamkah? Nah, lampu listrik ini sesudah dicucukkan ke cucukannya di sana timbul cahaya. Maksudnya kita ini sudah dari rahmat Allah. Kemudian kita ingatkan nang asal menurunkan rahmat itu cucukannya yaitu Rahman dan Rahim. Sudah ingat ke sana menyala badan kita ini. Lampunya menyala. Nah, kemudian nyalanya lampu ini untuk siapa? Kalau kitanya sudah terang, jangan untuk kita aja, harus cahayanya untuk orang banyak, yaitu alam semesta. Yang penting cahaya itu ditujukan kepada orang yang tebusak-busak bahina. Siapa yang tebusak-busak bahina? Bari cahaya di sana, lu nyaman aja bahina. Napa arti tebusak-busak bahina? Ada tak enata? Urang garing tak? Kasana mencurahkan kasih sayang. Napa nang diperlukan urang garing ini? Minta. Ini nang diperlukan urang nang sigar-sigar. Nih tu nang diperlukan. Nang garing ini nang diperlukan. Curahkan kasih sayang kita kasana. Urang agama lain dari Islam aja ada paduli kasih. Lain dari Islam itu membantu untuk urang-urang nang hendak operasi dan sebagainya. Munang gagah-gagah nini dua, inya serongan gitu kawannya bahuma. Inang sudah nang kesandar kalau kau apa-apa lagi nih garing kasih itu mencurahkan kasih sayangnya. Namun hendak ada paham juga kasih itu mau unjuk duit. La siyamal muslimin, teristimewa makhluk ciptaan Allah kalau manusia dan din nang Islam. Nah ini kata-katanya manusia dan din nang Islam. Karena jin itu ada Islam juga. Jadi kalau jin itu Islam datang ke rumah guru usuk, mesti guru usuk itu menolongi ujar jin, guru usuk, ulun ini Islam, melaksanakan syariat bagaimana pian jua, cuma ulun ini orang halus, ada pian ini guru usuknya orang kasar, artinya orang nang anu kada halus tuh. Jadi tolongi guru usuk pai, ini ada orang baulah rumah, lalu inya maulah peceran lawan maulah jamban, sedangkan peceran itu banyu, jamban itu banyu. Andaknya pas di rumah ulun sapa cucuan, maka ulun ini sakit banamun kena banyu, anak ulun cucu ulun garing sudah semenyaan. Ini ulun garing dia datang ke rumah pian gara-gara kena banyu. Banyu peceran banyu anu-anu wisi urang itu. Jadi pian tulungi ulun guru usup. Lalu guru usup mengiyau nang ampun rumah kadeh. Nang ikam nang emun handak nang kenyaman sedikit turut jako. Peceran tadi alih, jamban di alih. Enggih guru usup. Minta. Ada nang sikung, bah guru usup nini menyuruhkan aku keluar duit pulang. Malih peceran lawan apa? Lawan apa tadi? Lawan koleset apa koleset hujan apa jamban tadi Nah ujar Guru Sob, ayo ya menikam kada kawata. Lalu ya dikiyo jin, ijin kemari pulang. Kada mau jinnya, anunya, anu, napa ngarannya tak? Nang model orang sugih, nang di film, terdiri sambatannya napa tas, napa ngarannya tak? Ada sudagar kan apa? Nah sudagar. Sudagarnya kada mau, maalih peceran lawan napa? Lawan wesi tadi nah. Jadi ujar jin lamun nang kaitu terpaksa ya sudah ulun melawan. Lalu sudagarnya garing, bini sidin garing, anak sidin sakit. Nah, lalu batatamba lawan tabib, ujar tabib ini perbuatan orang, tak kena perbuatan orang. Lamun ikam hendak baik memberi aku, nah baras kada banyak. Kada banyak, kada cuma setengah godang aja. Nya kebanyakan tabib tu lantaran kada bisi gawian, makan gancang. Maaf aja lah bib lah. Ini tabib, ini lain habib. Jadi dipotong bib. Minta. Minta. Nah itu tak, jadi amun jin tak minta marasi lawan kita. Nah ini kasih sayang di hati tadi dicurahkan, apalagi jinnya kasihan garing seperanakan gara-gara kena apa. Lalu rumah itu kada nyaman, ujar orang bahari kada dinginan, rumah tangga itu pina panasan. Napa lamun ada rumah orang halus di situ, di bawahnya situ. Lamun pian percaya panglah lawan jin. Jin itu andaknya di bawah tanah, malaikat di atas langit, kita di tengah-tengah. Nya ada juga nang kada percaya batu tahyul nya tu syirik, terserah ya. Nyawa-nyawa unda-unda. Unda makan nasi unda, nyawa makan baras nyawa juga. Nah, kata iya nang orang-orang solih ka guru masdare garing kada sing ampihan. Sebab nang lapor nini kada dapang jin lapor guru, ulun gurunya lapor lawan pian dapat intan 100 karat nak membari pian. Kada ada jin kaitu nya datangnya itu mesti minta ulun seperanakan garingnya. Nang kaitu tu pang manusia pang guru ulun datang lawan pian nah anu ulun anu dapat mendulang 100 karat jadi kita sebelah sorong. Kada ada nang datang apa haron utang ulun bertambah. Nah itu jadi guru itu garing pian tahulah kalau orang tak bujur-bujur pangasih penyayang banyak garing dari sehatnya. Karena nang dikasih sayanginya ini banyak banar selama belum selesai penyakit yang disayanginya itu inya tetap garing. Tapi lamunnya mendengar kabar ulun sigar sudah maka gagah inya. Apabila mendengar ulun garing pulang lumpuh pulang aminya. Orang nang kasih sayang ngarannya di kitab Ahlul Dhanain. Orang nang ditugaskan Tuhan menyandang segala macam kesusahan makhluk. Kalau orang Islam laki-laki bini-bini jin dan manusia nang tema apa kita cara-cara mencurahkan cahaya lampu rahmat tadi kepada inya fa'amilhum bisyafaqatil kamilah maka hendaklah engkau terhadap manusia-manusia dan jin nang Islam tadi dengan sempurna maras kasihan. Nah, kalau maras kasihan yang sempurna itu kita kada mengerti juga. Macam apa nangaran maras kasihan sempurna? Coba perhatikan, jangan ada nang mengantuk, nang guring boleh. Hatta man yu'adika wa yahsuduka. Terutama orang-orang yang memusuhi ia akan engkau. Dan orang-orang yang mahiri dengki ia akan engkau. Nah, kalau benar-benar engkau kasih sayang maras kasihan terhadap musuh engkau, orang yang mahiri engkau kasini mencurahkan kasih sayang. Nah, ini nangaran sempurna kasih sayang amun kita, lamun orang tak mengasih sayang amun kita balas kasih sayang biasa. ini orang memusuhi, mehiriki pulang, lalu hendak mengasihi dan orang menyayangi, bahpaut bana bungul bana undajar, tambok unda, ujar hatinya, ujar apa? Ujarnya si anu tuh, siapa nang bini-bini rejin di film itu, hatinya apa? Mak lampir, ya kalau goblok. Misalnya guru masdar lawan aku nih buat baik, lalu aku mencurahkan kasih sayang itu biasa. Guru usuk misalnya lawan aku mehiriki serta memusuhi. Nah, namun bujur-bujur aku nih kasih sayang sempurna, guru usuk ini nang lebih aku sayangi daripada guru masdar. Tapi lain, mbah guru usuk pina memusuhi, lu datang jago membawa pistol, ngaran bisi pistol empat. Senjata tajam empat, nang anu nang panjang. Di rumah senjata tajam, senjata nang panjang empat. Anu pistol empat di rumah. Tapi musuh ulun nyamuk. Jadi sabigi peluru belum keluar-luar. Lain musuh. Ya kan di Aceh bisa ya, sekota tembak kan. Nah, di mapa. Nah, kasih sayang tadi nang digunakan, jangan lalu datang ya ke sana. Anu pegalangan. Napa hendak nini kanyawa? Hendak nini kanyawa? Lon guru usup nih. Kada mintu malah guru usupnya. Guru usup buat baik banget pian lan ulun. Masya Allah guru usup, guru usup. Masya Allah, ampun maaf guru usup lah. Dunia akhirat kita bekasih sayangan. Kita badang sanak seagama. Kita dang sanak seagama, dang sanak seiman, dang sanak artinya sekitab Quran. Nah, dang sanak sanabi Muhammad pulang. Dang sanak sudang sepresiden Megawati. Padahal guru usupnya memusuhi nih, guru usupnya mehiriki. Nah itu, nang lebih sempurna lagi. Parahatan guru usup dah mamai-mamai lawan kita. Waktu itu kita mengasih sayanginya, mamarasinya. Kasihan guru usup nih. Sidin kada kau bamamai, ya kasihin tahu hasil mamai nih membariakan pahala lawan aku. Dosa aku diambil sidin, ya kasihin tahu kada bakal sidin bamamai lawan aku. Tapi karena kada tahu, sidin lalu membariakan pahala lawan aku, mengambil dosa aku. Kasihan guru usup. Nah, itu cara-caranya supaya kita mengasih sayangi, memarasi orang nang parahatan babuat akan kesalahan lawan kita. Pandanglah bahwa orang ini kada berdaya upaya jua dan jahil akan hasil perbuatan kejahatannya itu pada dirinya. Macam apa? Aku maaf aja guru usup ke ikam, aku ampuni aja. Karena aku sayang lan ikam, ku ampuni maafi. Jadi pahala ikam tetap ada. Dosa aku tetap ke aku juga. Karena kita badang sanak. Mento. Jadi kada ada lagi di kampung, di rumah tangga, soal baka kalahian. Atau soal baka karasan. Lamun mangarasi itu kadang-kadang perlu. Guru usup paham tak? Paham keberatannya? Nang kita baca ini tidak ada lagi umat Islam sifat baka karasan, kada ada lagi baka kalahian. Kalau nang saikung nini memusuhi, nang saikung maampuni, memaafi. Nang saikung mahirii, nang saikung memaklumi. Nang kaitu perintah lamun handak sanantiasa baka rahmat, yaitu dapat rahmat Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ulun minta doakan nantian, mudah-mudahan dosa ulun sarumahan diampuni oleh Allah. Dan ulun meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal lawan pian berataan. Minta doakan mudahan ulun sarumahan selamat dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ya rabbana at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masyaallah. La quwwata illa billah.